Bismillah. وعلى جميع الذين لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لم تذلك بعد ثمان طهارة. وإن مسها في سفر يمشي معهما أو أخذها. وإن مسها أتوا من مسها. Setuin. Dari masa. Waman masa kita kali semua aku mau apa konsep lebih tidak ini sama sahaja muslimin boleh ada satu masa kalau kau lewat ini sama sahaja muslimin. Walau yang tahu, walau yang tahu, minat kodam. Kau yuramimu ma'amu wa illa ditakukkan ala hukum kumlal hadis di pasukmu dan fauqani. Fauqani. Sayyidu akhtar limamati wa dhafiri kumpada min hukti. Min asalihi ila syafihi kuna akhbarihi wa akhibihi wa ala jadilin jabirah. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب سيدي بمباشن باب المسح Babu masfil khuffain. Bab tentang mengusap di atas al-khuffain, kedua sepatu. Baik, telah berlalu pada pelajaran sebelumnya 18 pembahasan berkaitan dengan bab ini. Telah kita terangkan sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan mengusap al-khuffain, demikian pula mengusap al-jarab, imamah, al-himar bagi perempuan, dan telah kita globalkan tentang mengusap di atas al-jadirah. Baik, sini pembahasan yang ke-19 tentang al-masah al-jadirah wa syurutuhu. Kata penulis rahimahullah, wa jabiratin, dan juga diusap di atas jabirah. Iya, ini pembahasan yang ke-19. Apa hukum mengusap di atas jabirah? Sudah berlalu ya, kita terangkan bahwa jabirah itu artinya ikatan atau tambalan pada luka. Kalau misalnya ada yang patah tulangnya, kemudian ditambal atau dilekatkan hal yang menambalnya, itu disebut jabirah. Iya. Baik. Sini penulis menetapkan secara global tentang syariat mengusap di atas al-jabirah. Dalil pensyariatannya mereka ambil dari sebagian hadits khusus yang berkaitan dengan masalah ini. Dan dimaklumi bahwa hadith-hadith yang terkait dengan mengusap di atas al-jabirah, ada silam pendapat di kalangan ulama ahli hadith tentang apakah dia sabit atau tidak, apakah dia hadith yang kuat atau hadith yang lemah. Dan yang benarnya bahwa hadith-hadith yang menjelaskan tentang mengusap di atas al-jabirah, hadithnya lemah, tidak bisa saling menguatkan. Iya. Hanya saja para ulama yang memandang pembolehan mengusap di atas jabirah, mereka berdalilkan dari sisi nazar. Iya. Bahwa dimaklumi mengusap di atas jabirah tidak memungkinkan. Ini tambalan yang melekat pada luka, tidak mungkin dilepas, dicabut, dipasang. Dia terus melekat hingga sembuh lukanya. Iya. Nah, ini sama dengan kalau seorang tidak mampu menggunakan air, dia bertayamum. Iya. Maka di sini tatkala seorang tidak mampu melepasnya, dia mengusap di atasnya, dikiaskan kepada mengusap di atas al-khuffain. Itu yang paling dekatnya. Iya. Dan ini dari sisi nazar sudah kuat. Dan seingat saya ada beberapa asar dari sahabat yang mereka juga menguatkan tentang mengusap di atas al-jabirah. Baik. Jadi kalau begitu pembahasannya untuk mengusap di atas al-jabirah memang seperti yang dikatakan oleh penulis bahwa disyariatkan. Iya. Kemudian yang ke 20, pembahasan yang ke 20 kata penulis, lam tatajawaz qadar al-hajah. Ini syarat dalam mengusap, bahwa mengusap itu hanya dibolehkan kalau tidak melewati kadar keperluannya. Jadi hanya diusap yang diperlukan saja. Qadarul hajah saja. Kemudian pembahasan yang ke-21. Ya, dalil bahwa diusap sesuai dengan keperluan. Ini dimaklumi ya bahwa asalnya syariat mengusap di atas jabirah itu dibolehkan karena ada hajat, ada keperluan. Maka tidak diizinkan mengusap apa yang di luar daripada itu. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-21. Penjelasan tentang kebolehan mengusap di atas jabirah walaupun di hadats akbar. Kata beliau, walau fi akbar wajabiratin, boleh mengusap di atas jabirah, diterangkan syaratnya sepanjang tidak melalui, tidak melewati kadar hajat. Kemudian diterangkan, walau fi akbar, walaupun mengusapnya di hadats hadats akbar. Ini membedakannya dengan empat jenis mengusap yang telah kita bahas sebelumnya. Mengusap di atas kedua sepatu, mengusap di atas kaus kaki, mengusap di atas imamah, dan mengusap di atas khimar. Empat jenis mengusap yang telah berlalu itu khusus pada hadats kecil saja. Kalau hadats akbar harus dilepas. Adapun mengusap di atas jabirah diperbolehkan walaupun hadats hadats akbar. Karena ini memang kaitannya, pembahasannya pembahasan darurat. Iya. Beda dengan empat jenis mengusap sebelumnya. Iya. Dan ini tidak ada isykal di sini ya. Baik. Ya. Jadi kata beliau, walau fi akbar, walaupun pada hadat besar, ila halliha, hingga dilepaskan. Jadi ini hanya dibolehkan hingga dilepaskan. Iya. Dan disyaratkan oleh penulis syarat lain. Nah, atau ini syarat pembahasannya lain ya. Ini kan digandengkan di sini oleh penulis 5 jenis mengusap. Khusus untuk jabirah itu hukum tersendiri. Kemudian beliau ulas lagi tentang hukum-hukum pada pembahasan yang telah lalu. Nggak tahu ini saya sudah sebut atau belum di pembahasan sebelumnya. Ya, saya sudah globalkan ya. Di syarat mengusap al-khufain, bahwa mengusap al-khufain diperbolehkan apabila dia memakai khuf setelah sempurna bertaharanya. Di sini ditegaskan oleh penulis di akhir. Kata beliau, idza labisa dzalika ba'da kamal at-tahara. Apabila dia memakai hal tersebut di sini kembali kepada 4 hal ya. Kembali kepada al-khuf, imamah, khimar, dan apa? Jorok. Baik, 5 ya, kembali kepada 5 sekaligus dengan apa? Jabir. Jadi khuf, imamah, khimar, jorok dengan jabir. 5. Ini disyaratkan semuanya dipakai di atas tahara. Nah, ini pensyaratan yang disebut oleh penulis untuk mengusap di atas sepatu dan mengusap di atas jorob, pensyaratan benar. Tapi untuk mengusap di atas imamah dan mengusap di atas khimar, kerudung bagi perempuan, ini adalah hal yang menyelisihi pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat bahwa tidak disyaratkan tahara pada mengusap di atas imamah dan mengusap di atas apa? Al-khimar. Karena syariat keduanya syariat tersendiri. Iya. Syariat diterangkan dalam hadis tersendiri. Beda dengan mengusap di atas khuffain dan jawrab. Itu dirinci dengan hukum-hukum terkait dengan keduanya. Karena itu mengkiaskan tahara dengan pada mengusap di atas imamah dan mengusap di atas kerudung, ini pengkiasan tidak kuat. Jelas ya? Karena itu yang benarnya tidak diharuskan. Iya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah mengusap di atas al-jabirah, di atas balutan luka, kalau kita terangkan bahwa ini pembahasannya, pembahasan darurat. Seorang yang sudah luka misalnya, dia dalam keadaan berhadah, patah tangannya. Kalau dipaksa dia beruduk sempurna, kemudian digulung, ini memberatkan. Iya, dan ini keluar ya dari mana pensyariatan di dalam memberi udur-udur dan keringanan-keringanan. Ya, karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa yang benarnya pensyaratan bolehnya mengusap apabila telah beruduk sempurna, ini disyaratkan pada 2 hal saja. Yang pertama pada mengusap alal khuffain, dan yang kedua pada apa? Mengusap alal jawrabain. Adapun yang lainnya tidak disyaratkan. Ya, tapi tidak diragukan ya, kalau seorang dia memakainya dalam keadaan bertahara, dia usap di atas dalam keadaan bertahara dia pakai kemudian dia usap, ini tentunya lebih selamat dan lebih keluar dari silam pendapat. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan yang ke-21. Hah? Pembahasan keberapa tadi? 22 ya. Pembahasan yang ke-22. Pembahasan yang ke-23. Iya. Sini perlu kita terangkan, karena diisyaratkan oleh penulis ya, di sela-sela pembahasan, ada perbedaan antara mengusap di atas jabirah dan mengusap di atas al-khuf. Maka di sini perlu saya terangkan beberapa perbedaan antara mengusap di atas jabirah, balutan luka, dan mengusap di atas al-khuf, mengusap di atas kedua sepatu. Iya. Antara jabirah dan yang diusap yang lainnya ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama, kalau mengusap di atas jabirah, balutan luka, itu tidak khusus pada bagian tubuh tertentu. Mana saja dari bagian tubuh yang dibalut luka, boleh diusap. Mau di tangan kah, di kaki kah, iya, atau di kepala kah, di mana saja boleh diusap. Berbeda dengan empat hal yang diusap yang lainnya. Mengusap di atas imamah, khimar, itu berkaitan dengan kepala. Mengusap di atas khuf dan jorab berkaitan dengan apa? Kaki saja. Jelas ya? Baik. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau mengusap di atas jabirah, itu boleh pada hadat asgar dan hadat akbar. Dua-duanya boleh. Mengusap di atas balutan luka. Berbeda dengan mengusap di atas imamah, khimar, khuffain, jorab. Ini khusus pada hadat apa? Hadat asgar saja. Perbedaan dari sisi yang ketiga, ya. Perbedaan dari sisi yang ketiga, bahwa mengusap di atas jabirah ini tidak ada batasan waktunya. Dia kapan saja, sebulan belum sembuh lukanya, sebulan dia usap. Berbeda dengan mengusap di atas al-khuf dan jawrab. Ini diberikan batasan untuk mukim sehari dan semalam, dan untuk musafir berapa? 3 hari dan 3 malam. Iya, adapun mengusap di atas imamah dan mengusap di atas khimar, ini juga tidak ada batasan waktu khusus ya. Karena memang hadis yang warid di dalamnya tidak diterangkan. Baik. Perbedaan yang keempat, kalau mengusap di atas jabirah balutan luka, tidak disyaratkan dia harus bertaharah. Ini di atas pendapat yang lebih kuat ya. Tidak disyaratkan bersuci, bertaharah. Walaupun tidak suci, dia di lukanya dibalut, sulit dilepas, iya, maka boleh untuk diusap. Berbeda dengan mengusap di atas sepatu, mengusap di atas jorab, ini disyaratkan taharah. Iya. Adapun imamah dan khimar, telah kita terangkan ya, bahwa yang kuatnya juga tidak disyaratkan padanya apa? Taharah. Baik. Selesai sudah pokok pembahasan di sini. Sebab mengusap poinnya pada 5 pokok pembahasan ini. Kemudian penulis di sini membawakan sejumlah masail yang melengkapi pembahasan. Iya. Kata beliau rahimahullah, ini pembahasan yang ke-24. Tentang orang yang mengusap di waktu musafir, kemudian setelah itu dia mukim. Kata beliau, waman masaha fi safarin thumma aqama. Dan barang siapa yang mengusap di safar, kemudian dia mukim, au aksa, au akasa, atau sebaliknya, ini permasalahan yang ke-20 berapa? 25. Kebalikannya, dia mukim, mengusap, dimukim, setelah itu dia safar. Apa hukumnya? Ini yang ke-25. Yang ke-26, awsyakka, atau dia ragu. Awsyakka fibtidaihi, ragu mulainya yang mana. Dia ragu mulai mengusap itu waktu dia mukim waktu, atau waktu dia safar, dia ragu. Ini tiga masalah. Tiga masalah ini jawabannya semuanya sama oleh penulis. Famasha mukim, hukumnya adalah mengusap, dihitung mengusap seorang apa? Seorang yang mukim. Iya. Jadi ini tiga pembahasan. Saya detailkan dari pembahasan yang ke-24. Kata penulis rahimahullah, waman masaha fi safarin thumma qama. Siapa yang mengusap di safar, di perjalanan, thumma qama, kemudian dia mukim. Jadi seorang misalnya musafir. Ya. Dari Makassar dia ke Surabaya. Tinggal di Surabaya sehari. Pakai kos kaki, dia usap di atas kos kakinya. Baru sehari. Kos kaki boleh tetap dipakai hingga berapa? 3 hari 3 malam bagi seorang musafir. Tapi sehari Surabaya dia balik sudah ke Makassar. Berarti dia mukim lagi. Nah, sekarang dia lanjutkan kebolehan dia mengusap yang terhitung baginya, terhitung hukum mukim atau hukum musafir. Penulis di sini menguatkan apa? Dihitung mukim. Jadi kalau dia baru setengah hari di Surabaya, dia balik ke Makassar, maka dia hanya melanjutkan setengah hari saja. Apa dia melanjutkan sisa dari hari tersebut? Ya sehari semalam ya, sisa dari hari itu dan malamnya. Itu saja, satu hari satu malam. Tapi kalau misalnya dia sudah satu hari satu malam di Surabaya, balik di hari kedua, ini harus langsung dia lepas. Jelas ya? Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis di sini. Ya, dan ini masalah silam pendapat di kalangan ulama. Adalah hal yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada beberapa pendapat dalam hal ini. Ada 4 pendapat. Iya, dan yang benarnya memang seperti yang disebut oleh penulis rahimahullah, bahwa dia dihitung usapan seorang mukim karena keringanan dia mengusap 3 hari 3 malam itu disebabkan oleh suatu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya safar. Dia musafir. Begitu sebabnya hilang, maka hilang juga apa? Keringanan yang dia dapatkan. Ya, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap ini 3 hari 3 malam memang disebut lil musafir, bagi orang yang musafir. Jadi kalau dia sudah tidak musafir lagi, tidak musafir lagi namanya, keringanannya hilang. Ya, karena itu yang disebut oleh penulis di sini adalah hal yang kuat ya. Baik. Pembahasan yang ke-25, kebalikannya. Dia mukim, setelah itu dia safar. Dia mukim, seorang mukim ya. Mukim. Jam 6 pagi dia usap di atas apa? Sepatunya. Jam 6 sore ternyata dia ada keperluan safar, melakukan perjalanan ke Jakarta. Berarti dia masih ada waktu berapa? Satu malam lagi. Karena jam 6 pagi sampai jam sore baru satu hari. Dia masih ada waktu satu malam lagi. Sekarang dia ketika sampai di Jakarta, dia lanjutkan satu malam saja, dibangun di atas hukum dia mukim, atau dia lanjutkan, boleh dia lanjutkan, dia tambah lagi 2 hari 2 malam. Ya. Ini juga silam pendapat di kalangan ulama. Dan penulis di sini menguatkan apa? Menguatkan dihitung sebagai usapan seorang mukim. Usapan seorang mukim. Ini yang dipilih oleh penulis di sini. Dan ada pendapat yang lain di riwayat lain juga di madhab Imam Ahmad, bahwa dia mengusap seperti usapan seorang musafir. Dan akhirnya pendapat yang kedua ini lebih kuat ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lil musafiri salasatu ayyam wa layalihinna. Bagi seorang musafir dia mendapatkan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Iya. Jadi rukhsah sudah ada, dia sudah musafir. Maka tidak ada hal yang menghalangi dia untuk mendapatkan keringanan yang diberikan oleh syariat. Iya. Karena itu kalau dia usap, dia lanjutkan, dia usap 3 hari 3 malam, tidak ada masalah. Insyaallah taala. Baik, pembahasan yang ke-26, ini kalau dia ragu. Kalau dia ragu diambil yang mana? Hah? Ya. Kata penulis dihitung sebagai hukum apa? Mukim. Ya, sebab ini asalnya, karena asalnya keringanan ya. Ya, asalnya keringanan. Ya, tapi kalau kita sudah ketahui pendapat yang rajih dari keduanya, sudah enak ya untuk menerangkan. Kalau dia mukim, kemudian safar, ini hukumnya dia mengusap seperti musafir. Kalau dia musafir kemudian mukim, ini dia mengusap seperti apa? Mukim. Kalau dia ragu dalam hal ini, dilihat saja dia di kondisi apa. Ya, kondisi safar, maka dia hitung safar dirinya sudah. Hitung 3 hari 3 malam. Kalau dia ragu di kondisi dia safar, untuk balik apakah dia mengusapnya di mukim atau di safar, maka dia hitung di mana? Di mukimnya. Dan hilang iskal sudah. Ya. Baik. Selesai pembahasan yang ke-26. Kemudian kata beliau, ini pembahasan yang ke-27. Kata beliau, wa in ahdatha thumma safara qabla masfihi fa masha musafir. Kalau dia berhadas, maksudnya dia berhadas dalam keadaan dia mukim. Thumma safar. Kemudian dia musafir. Qabla masfihi, sebelum dia usap. Famasha musafirin. Maka dihitung sebagai usapan seorang musafir. Iya. Sudah berlalu ya bahwa penulis, untuk seorang yang mukim, kemudian dia safar, itu dihitung apa oleh penulis tadi? Dia dapat dispensasi apa? Mukim atau musafir? Mukim. Ini yang disebut oleh penulis ya. Nah sekarang jam 6 pagi dia berhadas, dia belum usap. Jam 9 pagi dia safar. Jam 12 dia di perjalanan dia usap. Ini hukumnya apa? Penulis sudah tegaskan bahwa hukumnya diusap seperti apa? Musafir. Dan ini tidak ada iskal ya. Karena pendapat yang kita rajihkan, yang kita kuatkan, walaupun dia mengusap misalnya di jam 6 pagi dia mukim, kemudian dia safar, tetap kita anggap terhitung berapa? 3 hari 3 malam. Baik, pembahasan yang ke 28. Tentang hukum mengusap di atas kolon suah. Iya. Kolon suah, kopiah yang kita pakai ini. Kopiah putih, peci. Iya. Songkok. Dan semisal dengannya itu kolon suah. Masuk ya. Apa hukum mengusap di atas kolon suah? Ini diterangkan oleh penulis. Kata beliau, wala yamsahu qalanis. Dan tidak boleh mengusap di atas kolon suah. Jadi penulis memandang itu tidak diperbolehkan. Yang diusap itu di atas imamah saja. Dan imamah itu dimaklumi ya, dililit. Adapun kolon suah cuma dipasang-pasang saja. Ya. Jadi dari sisi dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan musad di atas kolam sua. Untuk dikiaskan juga tidak boleh, karena berbeda antara dua hal. Ilahnya tentang pembolehan mengusap di atas imamah adalah masyakkah, hal yang berat, memberatkan, kan begitu. Dan pada mengusap di atas imamah ini karena dililit, sulit untuk dilepas. Ya, dan ini pada kolon suwa tidak ada ilah ini. Ya, kolon suwa gampang dilepas. Lepas, usap kepala, pasang lagi, selesai. Ya, karena itu tidak diusap di atas kolon suwa. Tidak diusap di atas apa? Kopiah. Yang ke-29, hukum mengusap di atas lifafah. Ya, lifafah ini bukan khuf ya, tapi dia ikatan, lilitan-lilitan yang dililit di atas kaki. Bukan juga untuk luka ya. Iya. Karena orang di masa dahulu kalau dia tidak dapat sepatu, dia punya kain saja, maka dia cuma lilit pakai kain saja kakinya. Dan itu bukan khuf. Bukan juga jorok. Iya. Baik. Bukan juga jorok. Dan di sini oleh penulis dikatakan tidak boleh mengusap di atas lifafa. Dan ini sudah kita bahas ya. Pembahasan yang telah lalu saya terangkan bahwa kadar pembolehan mengusap itu adalah lilitan tersebut melekat di kaki, dipakai berjalan. Itu kadarnya. Kalau lifafanya dalam keadaan seperti ini, maka tidak dalil untuk kita tidak membolehkan. Ya. Karena saya sudah sebutkan ya, hadis Sauban, lafadznya umum. Nabi memerintah untuk mengusap alal afaib wa tasakhin. Tasakhin masuk lifafa di dalamnya. Sebab itu, melindungi kaki, menjaga kaki, menghangatkan kaki dari dingin, di musim dingin. Ya, tidak ada perbedaannya dengan kos kaki. Jelas ya? Baik. Ya, sekali lagi lifafa ini diperhatikan. Kalau dia melekat kokoh di kaki, dipakai berjalan, walaupun tidak menutup semua kaki, tidak ada masalah diusap. Tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hukum mengusap dari sesuatu yang jatuh dari kaki, maksudnya lepas dari kaki. Kata beliau, wala ma yasqutu minal qadam. Kata penulis, dan tidak boleh mengusap sesuatu yang lepas dari kaki. Misalnya dia pakai sepatu terlalu lebar, iya. Sepatunya kalau di jalan lepas sepatunya. Nah, ini tidak diusap. Tidak diusap. Dan ini sudah berlalu ya, kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita terangkan bahwa syarat ini adalah syarat yang bagus, karena memang asal di dalam mengusap itu karena masyakkah, ada hal yang berat. Iya. Dan ini asalnya dia lepas-lepas sepatunya, gampang dilepaskan. Iya. Kemudian dari sisi lain, kalau dibolehkan diusap di atas khuf, begitu sudah selesai diusap, lepas sepatunya, pakai lagi, lepas, pakai lagi, nah, ini tidak jelas tentang taharanya bagaimana. Ya, baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, pembahasan berikutnya, di pembahasan yang ke-30 ya. Tabliu au yura minhu ba'duhu. Apa hukum mengusap pada sepatu atau kos kaki yang kelihatan sebagiannya? Nah, kalau kos kakinya bolong misalnya atau transparan, nah, bagi penulis tidak boleh ya, beliau atafkan. Wala au yura, itu masih dihukum tidak boleh. Jelas ya. Dan untuk masalah ini ada tafsil, ada rincian, perlu dirinci untuk masalah ini. Iya. Kita katakan bahwa yang terlihat sebagiannya itu ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang hukum sepatu dan kos kaki yang robek sebagiannya. Ini kalau sobekannya tidak mendominasi, tidak mendominasi sepatu. Iya. Atau dengan kata lain bahwa sepatu lebih banyak, lebih mendominasi, atau sobekannya sedikit, cuma bolong-bolong saja, ini tidak ada masalah. Karena asalnya dia sepatu. Sepanjang dia masih bernama khuf, masih bernama jorob, maka dia masuk ke dalam keumuman dalil tentang bolehnya apa? Bolehnya mengusap. Ya, dan adanya sobekan sedikit, ya seperti biasanya sering sobek di apa namanya, di tumit atau sobek di ujung jari, itu hal yang biasa. Ya, dan ini tidak memberikan pengaruh dalam hukum mengusap. Tetap hukum boleh untuk diusap. Ya, dalilnya itu tadi saya katakan dalilnya karena dia masih masuk di dalam kategori sepatu dan kos kaki. Sedangkan dalil-dalil sudah kita terangkan pembolehan mengusap di atas dua hal ini. Iya. Kemudian yang kedua, dari mana yang dilihat sebagiannya hukum mengusap di atas kos kaki yang transparan. Iya. Kalau sepatu tidak transparan ya, sebab dia dari kulit atau dari kain yang tebal, jelas kalau sepatu. Iya. Baik. Kalau transparan seperti kos kaki misalnya, dia pakai kos kaki tapi masih kelihatan kulitnya, kelihatan kulit kakinya, apakah boleh diusap dalam hal ini? Ya, sini menurut penulis ini tidak diperbolehkan. Dan yang benarnya di dalam masalah ini bahwa ini hukumnya juga boleh. Hukumnya apa? Hukumnya boleh, sebab asalnya dia kos kaki sudah. Sepanjang menutupi kaki, walaupun transparan, kita tidak ada dalil mengeluarkannya dari kalimat kos kaki. Ya, maka yang benarnya bahwa hal tersebut boleh untuk diusap. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hukum mengusap di atas lapisan yang kedua. Seorang misalnya pakai kos kaki. Setelah pakai kos kaki dia pakai sepatu. Iya. Dia pakai kos kaki, dia pakai apa? Dia pakai sepatu. Atau dia pakai sepatu, pakai khuf. Setelah itu dia pakai lagi khuf di atasnya. Dimaklumi ya, khuf itu dari kulit ya. Iya. Kayak kos kaki cuma dia dari kulit. Kalau kurang menghangatkan, bisa didobel. Pakai khuf yang lebih besar, apa namanya, ukurannya didobel bisa. Nah, sekarang penulis ingin membawakan pembahasan ini. Kata beliau, fa'in labisa khuffan ala khuffin qabla al-hadathi fal-hukmu lil-fauqani. Apabila dia memakai sepatu di atas sepatu sebelum dia berhadas, maka hukumnya untuk yang di atas. Hukumnya untuk apa? Yang di atas. Ya, jam 6 pagi saya pakai khuf. Jam 6 pagi. Sudah berudu ya, saya pakai khuf. Tapi terasa masih dingin. Jam 7 pagi saya tambah lagi khuf di atasnya. Saya masih suci. Maka di sini yang dihitung, diusap yang di atas atau yang di bawah, kata penulis, hukum adalah untuk apa? Yang di atas. Demikian pula kalau misalnya saya pakai kos kaki jam 6 pagi, terus saya dobol lagi kos kaki yang kedua jam 7 pagi, yang diusap yang mana? Yang kedua. Iya. Baik. Boleh diusap yang kedua di atasnya. Demikian pula kalau saya misalnya pakai kos kaki jam 6 pagi, kemudian saya pakai khuf jam 7 pagi. Kos kaki di atas apa sepatu di atas apa? Kos kaki. Maka boleh diusap di atas khuf. Ini makna ucapan penulis ya. Karena ini yang disebut oleh penulis jelas di sini. Jelas. Karena asalnya semuanya dia pakai kos kaki, berapapun kos kakinya, semuanya dia pakai dalam keadaan bersuci hukumnya. Sepanjang semuanya dia pakai dalam hukum bersuci, maka hadis-hadis tentang pembolehan mengusap berlaku padanya. Baik. Jelas ya? Tapi yang jadi masalah kalau dia misalnya pakai kos kaki jam 6 pagi. Setelah itu dia berhadas jam 7 pagi, jam 8 pagi dia ke kantor pakai sepatu. Apakah boleh dia usap di atas sepatu? Jawabannya tidak. Sepatu dia buka, harus dia usap di mana? Di atas kos kaki. Iya. Demikian. Jadi bukan artinya dia pakai kos kaki jam 6 pagi bertohara, jam 7 pagi berhadas, jam 8 pagi dia pakai sepatu. Kalau sudah pakai sepatu batal sudah, dibuka semua, tidak. Sepatunya saja yang dibuka. Adapun hukum kos kaki masih tetap apa? Tetap berlaku. Baik, selesai sudah ya untuk pembahasan ini. Setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan di sini tentang bagaimana kaifiat mengusap itu. Beliau memulai dengan kaifiat mengusap di atas imamah. Ini pembahasan yang berapa? 30? Hah? 3. 33. Kaifiyatul masah 'alal imamah. Bagaimana cara mengusap di atas imamah? Kata penulis, wa yamsahu aktsarul imamah. Dan dia mengusap di kebanyakan imamah. Ya, ini untuk imamah ya, begitu diusap, diusap kebanyakannya. Ya. Dan sudah berlalu di awal pembahasan, kita terangkan bahwa mengusap itu tidak harus kena semuanya. Ya, kalau dia usap kebanyakannya sudah cukup. Dia usap kebanyakannya sudah cukup. Pembahasan yang ke-34, kaifiyatul masah 'alal khuffain. Bagaimana mengusap di atas khuffain? Kata beliau, wa dhahiri qadamil khuffi min asabihi ila saqihi duna asfalihi wa aqibihi. Ya, dan dia usap kebanyakan dari punggung khuf. Ya, dari ujung kakinya, ujung jari jemarinya hingga mulai masuk hingga ke betisnya. Ya, tidak diusap di bawahnya, tidak pula diusap di tumitnya. Jadi ini sepatu ya. Hanya diusap di atas sampai ke mana? Diusap di atas sampai ke betis saja. Ya. Kalau betis berarti bukan belakangnya tapi tulang di depannya. Adapun bawah sepatu dan bagian tumit itu tidak diusap. Nah, sebab ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, telah syah ya di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ali bin Abi Thalib berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'i, la kana asfal al-khuf aula bil-mas min a'la." Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Kata Ali bin Abi Thalib, andai kata agama itu dengan pendapat, maka yang paling pantas diusap adalah bawahnya daripada yang atas. Iya. Kalau dipikir-pikir ya, pakai akal, yang kotor itu yang mana? Atas atau bawah yang kotor? Bawah kan? Harusnya bawah yang diusap, dibersihkan. Tapi ternyata Nabi mengusap di atasnya. Iya. Ini menunjukkan bahwa agama itu harus terikat dengan nusus. Iya. Seorang tidak boleh mengedepankan akalnya, tapi didahulukan ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas sepatu, bukan di bawah sepatu yang diusap, di atasnya. Maka itulah kewajibannya yang kita usap di atas. Ada sebagian riwayat memang yang mengatakan diusap di atas dan di bawahnya. Cuma haditsnya lemah. Yang mengatakan di bawah haditsnya lemah. Ya. Ini tentang mengusap di atasnya. Dari mana ke mana diusapnya? Kata beliau dari ujung jari hingga ke masuk ke betis. Jadi kalau pakai sepatu kan kelihatan jarinya. Apa kelihatan lekut lekuk-lekuk jari itu kelihatan. Nah, maka diusap dari situ ke atas. Ya, ini sempurna ya kalau diusap kebanyakannya, itu yang paling bagusnya. Ya, dan telah disebutkan hal ini datang dari sebagian sahabat mempraktikkannya. Iya. Tapi kalau dia sudah usap seluruh, dia sudah mengusap, dia perjalankan tangan yang basah di atas sepatu itu sebenarnya sudah cukup ya. Sebab hadis kadarnya disebut kadar mengusap, dan mengusap tidak harus kena semuanya. Baik. Kemudian penegasan yang lain dari penulis, tidak boleh diusap di bawahnya. Dan ini sudah kita terangkan ya, karena mengusap di bawah sepatu itu bidah. Ya, tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang ke 36. 35. Pembahasan yang ke-35, kata beliau wala jami'il jabirah, tentang mengusap di atas jabirah. Kalau jabirah seluruhnya yang diusap, tidak boleh ada yang tidak diusap. Ya, sebab ini memang pembahasannya dia pengganti dari apa? Dari bagian yang wajib karena darurat. Iya. Maka harusnya diusap seluruhnya. Baik, selesai ya. Kemudian pembahasan yang ke-36. Ya, apa hukum kalau setelah mengusap di atas sepatu tampak sebagian dari kakinya atau tampak sebagian dari bagian yang wajib? Kata beliau, wa mata dhaharat ba'du mahallil fardi ba'da al-hadathi atau tammat muddatuhu ista'nafat tahara. Kata beliau, dan kapan tampak sebagian tempat yang wajib setelah berhadas, maka ya demikian pula kalau sudah sempurna waktunya, maka ista'nafat tahara. Jawabannya dia apa? Dia berwudu dari awal. Dia berwudu dari awal. Ini ucapan penulis luas ya pembahasannya. Banyak masalah di dalamnya. Iya. Sekarang misalnya kalau seorang pakai sepatu. Iya. Dia pakai sepatu. Jam 6 pagi. Dia sudah berwudu ya, jam 6 pagi pakai sepatu. Jam 9 pagi dia berhadas. Setelah dia berhadas, sepatunya dia buka jam 10 pagi. Kemudian dia pakai lagi jam 11 pagi. Jam 12 dia berwudu. Apakah boleh dia mengusap di atas sepatu? Menurut penulis, hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Dia harus berwudu dari awal. Sebab dia sudah lepas sepatunya setelah berhadas. Iya. Dan ini benar ya. Ini benar. Baik. Iya. Dan ini hukum berlaku kalau dia misalnya pakai kos kaki sekaligus pakai sepatu jam 6 pagi. Jam 9 pagi berhadas, dia buka sepatunya, kos kaki tetap dia pasang. Maka begitu masuk jam 12, dia hanya boleh mengusap di mana? Di kos kaki saya. Tidak boleh mengusap di atas sepatu. Iya. Ini cabang-cabang pembahasannya. Iya. Pembahasan lain. Ya. Seorang sudah berwudu. Jadi saya jam 6 pagi, sebagai kaos kaki. Jam 12 siang, saya setelah batal, saya berwudu, saya usap di atas kaos kaki. Saya sudah usap. Begitu masuk masjid, saya buka kaos kaki saya. Karena kaos kakinya agak bau sedikit, khawatir mengganggu apa namanya orang di belakang, dibuka kaos kakinya. Ini wudunya syah atau tidak, batal atau tidak wudunya? Ingat penulis kaidahnya apa, kapan dia buka setelah hadas, hukumnya apa, hukumnya dia harus berwudu ulang. Ini kaidah penulis ya. Tapi khusus untuk pembahasan yang terakhir ini, kalau dia sudah bertaharah, sudah dia usap di atas sepatu, kemudian dia lepas sepatunya, apakah batal wudu atau tidak? Ini silam pendapat di kalangan ulama. Ada 5 pendapat. Dan yang benarnya bahwa wudunya syah. Wudunya syah karena dia berwudu di atas hukum yang dibolehkan oleh syar'i, sempurna sudah wudunya. Begitu dia lepas, melepas sepatu itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan wudu. Dia hanya menunjukkan tidak boleh diusap, tapi tidak menunjukkan apa? Batal wudunya. Iya. Karena itu yang benarnya bahwa wudunya apa? Wudunya tidak batal. Wudunya tetap syah. Iya. Jelas sampai sini? Pembahasan yang terakhir. Kata penulis, autammat muddatuhu, atau sempurna muddahnya. Ini juga sama ya, kalau sudah sempurna muddahnya, dia berudu ulang. Saya pakai kaos kaki, saya usap kaos kaki saya jam 6 pagi. Iya. Di musim dingin. Jam 6 pagi saya usap. Terus saya pakai sehari, semalam, sampai jam 6 pagi besoknya. Jam 5 pagi sebelum jam 6, jam 5 pagi saya usap, saya pakai sholat apa? Sholat subuh. Iya. Begitu masuk jam 7 pagi, wudu saya belum batal dari jam 5. Tapi sudah lewat ya. Masa mengusap berakhirnya kapan? Jam 6. Jam 7 pagi, wudu saya ini apakah masih boleh saya pakai untuk sholat duha atau tidak? Kalau penulis apa di sini dia katakan? Tidak boleh. Sebab dia katakan ista'ana fat tahara. Dia harus berwudu dari awal sudah. Berarti batal wudunya. Dan ini salah satu pendapat ya. Namun pendapat yang disebut oleh penulis di sini tidak ada dalilnya. Iya. Dan yang benarnya, sepanjang dia masih berwudu, iya, syah wudunya secara hukum syar'i, tidak ada dalil yang membatalkannya. Iya. Tidak ada dalil yang membatalkannya. Dan sekadar melepas sepatu, sekadar habis masa mengusapnya, itu tidak dalil yang menunjukkan membatalkan wudu. Jelas ya? Baik. Jadi yang benarnya untuk pemasalah yang terakhir ini juga, kita katakan bahwa wudunya tetap syah. Sepanjang dia masih berwudu, wudunya tetap syah. Ya. Selesai sudah pembahasan penulis dan saya simpulkan di sini. Jadi yang diusap itu ada 5 hal. Yang pertama al-khuffain, yang kedua al-jawrabain, yang ketiga imamah, yang keempat khimar, kerudung untuk perempuan, yang kelima jazirah. 5 hal ini bersyirikat dalam makna mengusap. Hanya saja berbeda dalam hukum-hukum. Iya. Ada perbedaan di hukum. Apakah disyaratkan dia bertahara atau tidak? Ada perbedaan di hukum. Apakah disyaratkan lama waktu mengusap atau tidak? Ada perbedaan-perbedaannya. Sudah kita disyaratkan di perbedaan antara jadirah dan selainnya. Cuma di sini yang saya perlu ingatkan dan saya simpulkan adalah inti dari pokok pembahasan, yaitu mengusap di atas khuffain. Mengusap di atas khuffain itu oleh penulis sudah diterangkan beberapa syarat. Ada beberapa syarat kemarin. Syarat yang pertama, saya simpulkan ya sekarang syaratnya. Ya. Syarat yang pertama, hendaknya kedua sepatu dipakai setelah berwudu sempurna. Seorang itu berwudu sempurna. Ya. Syarat yang kedua, disyaratkan kedua sepatu yang dipakai bersih dari najis. Suci bersih dari najis. Nah. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya sepatu itu menutupi kebanyakan kaki. Ingat ya, kemarin kita bahasakannya kebanyakan. Kalau penulis membahasakan apa? Mahallil fard. Semuanya kalau penulis gitu. Kalau kita enggak, kita bahasakan kebanyakan kaki. Ya, kemudian syarat yang keempat, disyaratkan bahwa kedua sepatu atau kos kaki itu bisa dipakai berjalan. Kemudian syarat yang kelima, ya, pembolehan mengusap hanya di hadap kecil. Kemudian syarat yang keenam, bahwa mengusap itu pada waktu yang telah, pada masa yang diperbolehkan saya. Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi siapa? Bagi musafir. Iya. Ada beberapa syarat yang kita telah terangkan, bahwa syarat ini disyaratkan oleh sebagian ulama tapi tidak kuat syaratnya. Yang pertama, disyaratkan sepatunya harus mubah, bukan sepatu yang dicuri, yang dirampok. Dan ini sudah kita terangkan ya, bahwa ini hukum kedua sepatu berbeda ya dengan hukum apa? Hah? Beruduknya sendiri. Iya. Sebab memakai sepatu yang dicuri itu tidak diperbolehkan di semua keadaan, bukan hanya di mana? Bukan hanya di wudu saja. Iya. Karena itu dia bukan, larangannya bukan kembali kepada sesuatu yang khusus pada hal tersebut. Nah, dan juga ada perbedaan pendapat apakah sepatu itu tidak boleh lubang-lubang. Ini telah kita terangkan bahwa yang kuatnya apa? Iya. Yang kuatnya boleh walaupun lubang sedikit. Yang penting kebanyakannya menutupi kaki, tidak ada masalah. Demikian pula ada yang mensyaratkan tidak boleh transparan. Dan ini juga telah kita tegaskan bahwa yang benarnya ini tidak disyaratkan. Demikian pula ada yang mensyaratkan sepatu itu harus terbuat dari kulit. Ya, dan yang benarnya ini juga tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan sepatu terbuat dari kulit. Karena kata khuf dalam bahasa Arab itu mencakup apa saja dari sepatu, dari kulit maupun selain kulit. Iya. Baik. Itu beberapa hal yang ingin saya simpulkan di sini. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai sini. Iya, mengusap telinga. Sebab dia hanya disebut pengganti dari kepala saja. Ya, demikian pula perempuan, kalau dia memakai kerudung, dia usap di atas kerudungnya, tapi untuk telinganya harus dia masukkan tangannya kemana? Ke dalam untuk mengusap telinga. Baik, fadhlahu wa barakatuh.